Kita sedih, masa jauh mana ada di luar tanah kita. Tubuhnya damai kita luhurnya bangsoi unang mata baen kagami porangi patuduhan akahago geni Kau ini amat yang